yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mahir membacanya, dia akan mendapat dua pahala. Maksud hadis. Segmen nasyid, perkataan-perkataan bahasa Arab. Marilah belajar bahasa.